penjelasan sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Sekali lagi kami ingatkan bahwasanya beliau adalah salah satu mufti yang pertama kali yang bukan termasuk daripada keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, satu-satunya sampai detik ini masih beliau satu-satunya mufti yang bukan daripada keturunan daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan beliau diangkat langsung oleh keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi bukan beliau mengajukan diri, tidak. Tapi keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memang yang adalah telah menjadi kesepakatan ya bahwasanya al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah itu akan di ya, dijaga oleh dua ya keturunan ya, yang akan mengatur pemerintahan dari keturunan Muhammad bin Saud ya Raja Muhammad bin Saud rahimahullah, dan di bidang keagamaan, di bidang fatwa, di bidang mengurusi enam bagian ya, keagamaan, undang-undang ya, karena Arab Saudi memakai undang-undang apa? Al-Quran Sunnah ya, satu-satunya negara yang memakai perundang-undangan dari Al-Quran Sunnah, maka ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah adalah negeri Al-Tauhid, satu-satunya Al-Quran. Nah ya, jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan kepintaran beliau, kecerdasan beliau, ya zuhurnya beliau, nah beliau diangkat, diminta ya oleh keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjadi mufti ketika itu. Ya, dan sampai hari ini belum ada lagi mufti ya yang tidak daripada keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, baru Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, baik, ini adalah bagian daripada muhadharah beliau ya, yang telah ditranskrip berjudul Al-Qawadih fil Aqidah wal Wasail as-Salam minha. Nah, dan kita sudah masuk kepada ya, jenis yang kedua, yaitu pembat ataupun yang mencacati akidah ya, namun tidak menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Ya, nah, tidak menjatuhkan pelakunya kepada kufuran. Akan tetapi apa? Ya, mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan. Ya, nah, mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan. Demikian juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan contohnya seperti kemaksiatan. Ya, nah, al-fara'id, dosa-dosa besar seperti az-zina. Ya, seperti berzina. Ya. Orang yang berzina tidak menjadi kufur, tidak menjadi murtad. Nah, namun melemahkan akidahnya, keimanannya. Ya, nah. Tapi ya, dia melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua berkaitan tentang kebid'ah. Ya, dan ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Nah. Baik, qala rahimahullahu ta'ala wa min amthilati dzalika. Ya, dan termasuk ya, contoh daripada hal tersebut ya, yaitu daripada yang mencacati akidah namun belum sampai mengeluarkan dia daripada keislaman. Nah, bid'atul bina' alal qubur. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, bid'atul bina 'ala al-qubur, yaitu yang disebut juga dengan kebid'ahan membangun bangunan di atas kuburan, pekuburan ya. Nah, kuburan-kuburan, jadi membangun bangunan di atas kuburan ini termasuk bid'ah ya. Ka'an yabniya 'ala al-qabri masjidan aw qubbatan ya, seperti dia membangun ya di atas kuburan itu masjid atau kubah. Ya, kubah. ya, dia menghiasi masjidnya, dia bangun kuburannya, ya, bahkan di atas kuburan itu dibangun masjid. Nah, maka fahari bid'atun tuqdaru fid din wa tud'ifu al-iman. Maka ini adalah kebid'ahan, ya. Maka ini adalah kebid'ahan yang mencacati, ya, agama dan melemahkan keimanan. Ya, mencacati agama dan melemahkan keimanan. Baik, sebelum kita masuk, ya, kepada perkara contoh yang lainnya atau penjelasan yang lainnya, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu makna ataupun definisi ataupun pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah? Mungkin kita sudah memahami secara umum, tentunya sebuah perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat tanpa adanya yang contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah bid'ah. Ya. Namun terkadang kita lupa ketika ditanya ucapan siapa itu. Siapa ulama yang mengatakan definisi seperti itu? Nah, terkadang kita, ya seperti itu. Siapa ya Allah? Itu seperti itu. Nah, jadi setiap definisi-definisi yang disebutkan itu kita harus tahu agar kita bisa menukil siapa yang mengucapkannya. Artinya kita memiliki akidah yang kuat. Yang mengucapkan Syekh Fulan dalam kitab, dalam kitabnya, ya, yang berjudul demikian. Maka, ya, banyak para ulama mendefinisikan tentang bid'ah. Namun pada kesempatan ini kami mengambil definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Istiqamah. Ya, di dalam kitabnya Al-Istiqamah. Nah, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-bid'atu hiya, yang namanya bid'ah itu adalah, ya, ad-dinu alladhi lam tu'mar, ad-dinu alladhi lam ya, yu'mar Allahu bihi wa rasuluhu. Ya, bid'ah adalah praktek agama, amalan atau praktek yang berhubungan dengan ad-din, agama, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Praktek sebuah amalan agama, peribadahan, ya, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Nah, maka penting untuk kita jelaskan lagi makna perintah di sini. Ya. Terkadang nanti akan dimaknai, oh, ada kok sahabat melakukan, ya, melakukan sebuah amalan, tapi dia tidak, Nabi tidak melakukan, tidak memerintahkan, tapi Nabi hanya diam saja. Ya. Yang dimaksud dengan perintah ini adalah jelas, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dan hanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan Nabi, baik perbuatan Nabi, ataupun pengikraran Nabi, pengikraran pembenaran. Artinya apa? Nabi memang tidak melakukan, tapi Nabi melihat perbuatan sahabat tersebut, Nabi tidak mengingkarinya, walau Nabi tidak berbuat. Ini pengikraran. Dan ini termasuk bagian sunnah. Nah, ya, terkadang dengan makna ini yang disalahartikan oleh banyak manusia pada hari ini. Ya, ada kok amalan sahabat lakukan, Nabi tidak lakukan, boleh kok. Sama halnya hari ini. Ya, kita lakukan, ya, yang Nabi tak pernah lakukan, tak masalah, yang penting itu baik. Ya, subhanallah. Jawabannya apa? Jawabannya ketika sahabat melakukan perbuatan tersebut, dilihat oleh Nabi, diperhatikan oleh Nabi, Nabi tahu mereka melakukan hal itu, tapi Nabi tidak menyalahkan mereka, tapi Nabi juga tidak mau melakukannya. Artinya apa? Ini diketahui Nabi, disetujui oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Kalau ada perbuatan yang tidak disukai oleh, pasti Nabi melarang, akan mengharamkan atau memakruhkan. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan di zaman sekarang ini. Karena ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka sudah sempurna agama itu. Tidak boleh kita angkat kaidah ini, kita bawa di zaman sekarang ini. Ya, karena kaidah yang di zaman tersebut adalah kaidah al-iqrar, adalah definisinya adalah ketika Nabi melihat, Nabi mengetahui, sehingga Nabi membenarkan. Kalau sekarang misalnya kalau kita lakukan tahlilan, ya, nah ataupun acara-acara bid'ah yang lainnya, maulid misalnya, ya, kita lakukan, kita anggap Nabi memang tidak pernah melakukan, tapi tidak apa-apa, sebagaimana para sahabat pernah melakukan yang tidak Nabi larang, tidak bisa, ya, tidak bisa demikian, karena Nabi tidak melihat ritual kita. Ya, sudah, kita sudah berbeda, berbeda zaman dengan Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW sudah wafat, itu sudah selesai, terkunci semua, ya, aspek daripada ibadah. Sudah sempurna semua ibadah, tidak boleh ada ritual-ritual lain selain ritual yang ada di zaman Nabi dan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa jami'. Nah, ya, jadi tidak boleh, tidak bisa kita biasakan. Ya, sekali lagi, ini sering dijadikan senjata oleh ahlul bid'ah untuk melemahkan ahli sunnah, ya, dengan kalimat al-iqrar, pengikrar. Ya, Nabi tidak melakukan kok, tapi sahabat dilakukan. Nabi tidak apa-apa. Yang berbeda halnya dengan keadaan kita sekarang ini. Nah, insyaAllah semoga dipahami barakallahu. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faman jana dinan lam yu'mar Allahu wa rasuluhu bihi fa huwa mubtadi'un bidzalik." Nah, ya. Sehingga barang siapa yang mengamalkan sebuah agama, mempraktekkan sebuah ritual agama, ya, dengan suatu cara, ya, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia seorang pelaku bid'ah dengan hal tersebut, atau mubtadi', pelaku bid'ah, mubtadi', dengan hal yang dilakukan tersebut. Ya. Jadi dari sini kita mendapatkan dua pemahaman dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam menjelaskan apa itu bid'ah dan menjelaskan siapa itu pelaku bid'ah. Ya, bid'ah jelas tadi, ya, praktek agama yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa pelaku bid'ah? Pelaku bid'ah, pelaku bid'ah adalah orang yang melakukan itu. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga membawakan dalil dengan definisi yang berikut. Dalilnya adalah wahada makna qauluhu ta'ala, dan makna ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Asy-Syura ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala firmankan, am lahum syuraka'u syara'u, ya, na'am lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Nah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka, ya, mempunyai sekutu selain Allah, syaraku, ya, yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dalil, ya, yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam mendefinisikan makna bid'ah dan pelaku kebid'ahan barakallahu fiik. Sehingga, ya, ini kita sudah memiliki ilmu terkait salah satu ulama yang mendefinisikan makna bid'ah. Ya, nah, dan banyak sekali ulama yang dan semua pendefinisian para ulama bermuara, ya, dalam makna yang sama, walaupun redaksinya mungkin berbeda-beda, tapi intinya maknanya maksudnya sama. Tidak ada perselisihan dalam mendefinisikan makna bid'ah. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Ibnu rahimahullah taala, lakin idza banaha wa huwa la ya'taqidu jawaz al-kufr billah. Nah, apa terjadi, ya, idza banaha, jika dia membangun, ya, sebuah bangunan di atas kuburan tersebut, Wahwa, dan dia la ya'taqidu, dia tidak berkeyakinan, memiliki keyakinan jawazul kufri billah, bolehnya melakukan kekufuran kepada Allah. Ini syaratnya. Syarat seorang itu masih dalam koridor kebidahan ketika tidak ada keyakinan-keyakinan, ia praktek-praktek kekufuran ketika dia membangun bangunan di atas kuburan tersebut barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang membangun, ya, membangun bangunan di atas kuburan, jangan langsung ya, mindset kita apa ini, ya, melakukan kekufuran ini, ya, belum tentu. Ya. Hukum asalnya bid'ah, kebid'ahan jelas. Membangun bangunan di atas kuburan hukum asalnya bid'ah, tapi bisa menjadi kufur bisa kalau apa? Memiliki ritual-ritual, keyakinan-keyakinan tertentu, ya, ketika dia membangun, ya, yang sifatnya, ya, mengajak beribadah kepada selain Allah, memiliki keyakinan, ya, ibadah kepada selain Allah, maka barulah dia terjatuh kepada kekufuran barakallahu fiik. Nah, walam yaqtarin bidzalika du'a al-mayyitin wal istighatsah bihim wa nadra lahum, ya, dan dia tidak disertakan, ya, tatkala dia membangun bangunan tersebut, ini dzalika doa al-mayyitin, berdoa kepada para mayit yang ada di kuburan tersebut, wal istighatsah, dan beristighatsah, berdoa dalam keadaan darurat, ya, kepada mereka orang yang ada dalam kuburan tersebut, wanadzara lahum, dan bernadar kepada mereka para mayit-mayit tersebut, ya, naam, ya. Maka kalau ada ritual yang seperti ini, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran, berdoa kepada mayit yang ada dalam kuburan, yang meminta kepadanya, naam, ya. Nah, ini batasan kalau seorang itu bisa dikatakan telah melakukan praktik kufur ketika ada contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Bal wanna annahu bi fi'lihi hadha yahtarimuhum wa yuqaddiruhum. Ya. Nah, bahkan dia menyangka bahwasanya dengan perbuatan ini, yaitu sebagai bentuk, ya, yahtarimuhum, menghormati mereka, wa yuqaddiruhum, dan menghargai mereka. Fahadal amalu hidayin laysa kufran. Maka, ya, perbuatan yang seperti ini, ya, tidak sampai kepada kekufuran. Ya, jadi, tujuan dia membangun bangunan di atas kuburan ayahnya misalnya. Tujuannya hanya untuk menghormati ayahnya. Ya. Nah, menghargai ayahnya. Karena dia cara sayang cinta kepada ayahnya, itu ayahnya. Maka ini belum bisa dikatakan. Kalau ini tujuannya, belum bisa dikatakan dia sebab melakukan praktik kekufuran. Tapi apa? Sudah jelas apa? Bid'ah. Melakukan kebid'ah. Nah, namun kalau ada keyakinan meminta doa kepada ayahnya, ya, kalau ada keyakinan, ya, bernadar untuk ayahnya itulah mati, ya, naam, dan hal-hal yang lainnya, ya, termasuk daripada bernadar kepada selain Allah, maka jelas dia telah melakukan praktek kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal bid'atun qabihatun, ya, bahkan, ya, perbuatan ini, yaitu perbuatan bid'ah tadi, adalah perbuatan bid'ah yang qadihah, yang mencacati, yang merusak, ya, fiddin, di dalam agama, tud'ifu iman wa tunqisuhu, ya, dan melemahkan iman dan mengurangi keimanan. Jadi bid'ah, ya, bisa mencacati keimanan, bisa, nah, mengurangi tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, namun belum menghapuskan, tapi mengurangi, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Ini bid'ah. Nah, wa wasilatun ila syirk. Dan bid'ah tadi adalah wasilah, jalan, perantara menuju ke syirk. Jadi jangan dianggap remeh karena merasa, oh, bid'ah aja kok, enggak syirik. Jangan salah. Justru, ya, yang namanya bid'ah, yang sifatnya menjadi wasilah pada kesyirikan, itu statusnya kata para ulama syirkul asghar. Bukan al-kabair, bukan dosa-dosa besar, tapi setiap ibadah, ritual ibadah, ya, yang statusnya bid'ah, ya, ini adalah wasilah, ya, menuju kepada kesyirikan. Pintu menuju kesyirikan itu pintu menuju kesyirikan. Nah, ya, maka berhati-hatilah dengan kebinahan. Ya. Karena yang namanya wasilah kepada syirik, statusnya adalah syirkul asghar. Seperti riya. Riya bukan bid'ah. Ya, bukan bid'ah. Tapi termasuk apa syirkul asghar. Karena apa? Karena ada pintu menuju kesyirikan itu. Dengan dia beribadah karena ingin dilihat, ingin dipuji. Bukan karena Allah. Ya. Nah, bukan karena Allah. Ya, sehingga barakallahu fikum, ya, wasilah-wasilah yang mengarah kepada kesyirikan, bisa mengajak pada kesyirikan, itu statusnya kata ulama pada derajat syirkul asghar. Ya, jadi bukan hanya riya aja yang kita pahami secara syirkul asghar. Bid'ah model seperti ini, ya, ada wasilah-wasilah menuju kesyirikan, ya, nah, yang bisa statusnya hukumnya menjadi syirkul asghar. Nah, ini ya, contoh yang pertama daripada kebidahan yang disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yaitu apa? Membangun bangunan di atas kuburan, apakah itu masjid, apakah itu kubah ataupun rumah dan segala macamnya, ya, yang pernah kita lihat barakallahu fikum. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, wa min amthilatil bid'ah, dan termasuk contoh daripada kebidahan, contoh lain daripada kebidahan, bid'atul ihtifali bil maulidin nabawi, bid'ah merayakan maulid nabi. Haitu yahtafilu ba'dun nas fi tsani 'ashar min rabi'il awwal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadha al 'amal bid'atun. Nah, jadi bid'ah termasuk juga bid'ah yaitu merayakan maulid nabi yang dirayakan oleh sebagian manusia yang di 12, ya, dari bulan Rabiul Awal, ya, yang mereka kenal dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadha al-'amal, maka amalan ini bid'atun, perbuatan bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون. Yang mana perayaan maulid ini tidak dilakukan. Ingat ya, tidak dilakukan, tidak dicontohkan, tidak diucapkan, dan tidak dibenarkan. Walaupun Nabi tidak lakukan, tidak pernah terjadi itu namanya maulid. Dan sebagaimana yang dilakukan pada hari ini. Sehingga tidak ada namanya maulid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, demikian pula di zaman tabi'in rahimahumullah. Nah, tidak ada yang namanya perayaan maulid, ya. Nah, sehingga dari sini tidak bisa kita jadikan bahwasanya maulid sesuatu yang baik walaupun Nabi tidak lakukan, boleh kita lakukan, tidak bisa. Nah, ya, justru masuk pada kategori kebidahan barakallahu fikum. Nah, walam yaf'alha ahlul qarni ats-tsani, dan juga tidak pernah dilakukan oleh generasi kedua, yaitu siapa? Tabi'in. Wala thani, dan generasi ketiga, yaitu siapa? Atba' at-tabi'in. Bal hadhi bid'atun muhdatsatun, bahkan ini adalah kebidahan yang diada-adakan. Ya, kebidahan yang diada-adakan. Awil ihtifalu bi maulidil badawi aw Abdul Qadir al-Jailani aw ghairihima. Ya, atau merayakan maulid daripada al-Badawi, ya, seorang tokoh yang dipuja-puja oleh orang-orang sufiyah. Ya. Demikian pula Abdul Qadir al-Jailani, ya, ini ma'ruf Ya, sebenarnya ulama ahli sunnah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama ahli sunnah, namun diselewengkan oleh orang-orang ahli bidah. Ya, diselewengkan, bahkan sampai dipuja-puja, ya, sebagaimana seorang nabi. Ya, dirayakan, ya, hari kelahirannya, bahkan sampai ada orang yang memanggil-manggil namanya untuk minta keselamatan. Ghulu, ya, fi shalihin, ghulu kepada orang-orang salih, barakallahu fikum. Atau selain dari mata mereka berdua, barakallahu fikum. Nah, fal ihtifalu bil mawli bil mawl bil mawalid, ya, bid'atun, maka merayakan, ya, hari kelahiran mereka ini adalah bid'ah. Ya, minal bid'ah al-munkarun, dari kebid'ahan yang munkar, minal munkarat, dari kemungkaran-kemungkaran, alladhi taqdahu fil aqidah, ya, merusak aqidah. Ya, merusak aqidah. Nah, ya, jadi ikhwan fil din rahimakumullah, jelas bagi kita bahwasanya yang namanya maulid nabi itu tidak pernah dikenal, ya, di zaman rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in, tidak pernah ada yang ritual maulid. Namun kalau ada yang mengatakan, ya, ketika ditanya sebutkan dalil tentang merayakan maulid, mereka mengatakan maulid banyak dalilnya. Ya, di dalam maulid ada zikir kepada Allah. Zikir, masya Allah, ma'ruf dalilnya banyak. Ada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, masya Allah, disenangi. Ya, di dalam maulid ada membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ta'lim ini namanya, menuntut ilmu. Ya, diperdengarkan sirah Nabi, masya Allah. Ada yang namanya sedekah, memberi makan, ya, ya, dan lainnya. Masya Allah, ini semua ada sunnahnya. Ya. Syariah ataupun ritual-ritual yang ada dalam maulid, semua ada dalilnya, ada dalilnya. Namun sebuah pertanyaan besar, apakah zikir, apakah membaca Al-Quran, apakah na'am membaca sirah Nabi SAW, apakah bersedekah, itu diikat dengan sebuah ritual ibadah yang namanya maulid, sehingga mereka melakukan maulid yang sesi acaranya ini. Apakah ada dilakukan oleh Nabi SAW dengan sesi acara yang seperti ini? Tidak. Sahabat Nabi tidak pernah kita mendengarkan ada ritual seperti ini. Kita katakan berzikir, membaca Al-Quran, membaca sirah Nabi dan bersedekah, ini ada dalilnya semua. Namun diikat, diniatkan untuk menjadikan sebuah ritual maulid, maka inilah asnalahu, tidak ada asalnya barakallahu fikum. Tidak ada asalnya barakallahu fikum. Tidak bisa. Maka berpikirlah, berpikir sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kapan, di mana waktunya? Jangan kaitkan, ya, ibadah ini dengan sebuah perayaan yang diniatkan mengharapkan ridha Allah. Karena kita yakin orang merayakan maulid ini mengharap ridha Allah. Ini ibadah namanya. Mengharap pahala. Ya, dia berzikir di hari maulid, dia membaca Al-Quran di hari maulid. Apa tujuannya? Mengharap pahala. Ya, maka ini kebidahan, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ingat dari definisi tadi, segala praktek agama, maksudnya yang ada nilai ibadah di dalamnya, yang tidak ada dari Nabi atau tidak ada dari datang dari Allah dan Rasulnya, maka ini adalah bid'ah. Ini adalah kebid'ahan barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwanuddin rahimani rahimakumullah, ya, kata Syekhul Baz rahimahullah, li'anna Allah ma anzala biha min as-sultan. Karena Allah subhanahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan dengannya, yaitu ritual bid'ah tadi, maulid tadi, minar sultan, dari kekuasaannya. Allah tidak pernah mengajarkan, menyebutkan ritual itu dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam apa hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengutus, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan, tidak pernah dilihat ataupun ada cara ataupun ritual ibadah ini barakallahu fikum. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Dan ya, sejelek-jelek urusan, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang muhdatsah, yang diada-adakan. Ya, perkara yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah yang dhalalah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Ketok palu. Enggak ada banding lagi. Ya. Kenapa demikian? Perhatikan, ada sebuah isim di dalam kaidah bahasa Arab, dalam kata kulla atau kullu. Ya. Ini isim yang tidak digandeng alif lam di dalamnya. Artinya apa? Isim ini dinamakan isim nakirah, yang sifatnya umum, tidak khusus. Sifatnya umum, luas, meluas, semua, mencakupkan semua. Maka ketika dikatakan kullu bid'atin, semua bid'ah, tidak ada bid'ah-bid'ah tertentu. Semua. Jadi, dengan kata lain apa? Tidak ada yang namanya apa? Bid'ah hasanah. Ya, apalagi bid'ah sayyi'ah. Tidak. Ya. Mungkin ada, kita pernah mendengar ucapan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ya. Namun, jangan dipotong kalimat Imam Syafi'i sampai hanya dua pembagian ini. Al-Imam Syafi'i menjelaskan berikutnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya setelah mendefinisikan atau menyebutkan pembagian bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, Imam Syafi'i menjelaskan yang namanya bid'ah sayyi'ah jelas bid'ah perbuatan ritual agama dan agama yang tidak ada pintunya dari Nabi SAW. Ini jelek, sayyi'. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan jawabannya. Seperti apa? Seperti perbuatan Umar bin Khattab. Ketika menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah. Ya, menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah. Ya. Nah, ya, ketika dulu di zaman Rasulullah SAW, ada asalnya Rasul pernah melakukan salat tarawih berjamaah. Namun di akhir-akhir yang menjelang detik-detik wafatnya, beliau sengaja tidak keluar untuk berjamaah bersama kaum muslimin dalam salat tarawih, karena khawatir nanti kalau terus-menerus salat tarawih itu dilakukan berjamaah oleh Nabi SAW, maka akan dikhawatirkan kaum muslimin merasa salat tarawih itu hukumnya wajib. Ya, kalau ditinggalkan berdosa, haram. Maka Rasulullah SAW yang tidak keluar lagi di hari-hari terakhir tersebut untuk berjamaah bersama kaum muslimin. Sehingga ya, jatuhlah hukum salat tarawih tidak menjadi hukumnya wajib. Ya, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, dianjurkan untuk salat berjamaah, salat tarawih. Sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar menghidupkan lagi. Namun Umar membahasakan sebaik-baik bid'ah. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Perbuatan ini kita menghidupkan kembali salat berjamaah. Ya, salat tarawih berjamaah ini adalah sebaik-baik bid'ah. Artinya bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab adalah hanya sebatas definisi ungkapan secara bahasa. Kalau kita cari secara istilah, secara syar'i, ada tuntunannya. Nabi SAW melakukan salat tarawih berjamaah pernah, ada asalnya. Artinya bukan perkara baru. Bukan perkara baru yang dihidupkan oleh Na'ab ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, harus betul-betul kita pilih ketika berdiskusi ya, ataupun diajak bicara dengan ahli bidah ya. Ya, harusnya kita jangan mendekati ahli bidah, tapi kalau kondisinya demikian, maka jangan sampai-sampai terbawa ya dari retorika bahasanya. Hati-hati. Sehingga kita harus memiliki prinsip. Ya. Nah, karena kita dibawa ada ucapan Imam Syafi'i, bid'ah dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Kaget kita. Iya. Karena sudah kadung gengsi, langsung cari-cari alasan dan jadi nggak ilmiah. Nah, maka pelajari ciri-ciri ahlu bid'ah, mereka adalah memotong-motong kalimat para ulama, mengambil sebagian, membuang sebagian. Ini jelas. Artinya apa? Kalau sudah masuk ke ilmu, antum teliti dulu, jangan langsung nyebut. Oh iya. Ini disebutkan lebih dahulu, teliti dulu. Ya, karena Imam Syafi'i tidak hanya sampai pada menjelaskan nama bid'ah itu dibagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bas sampai setidak, tapi menjelaskan secara rinci mana apa itu bid'ah hasanah, apa itu bid'ah sayyi'ah. Sekarang kita kembalikan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya ataupun yang alergi dengan namanya bid'ah. Lalu bagaimana dengan hadis yang banyak sekali tentang bid'ah ini? Mau dibawa kemana? Bagaimana definisinya? Karena kebingungan mereka membawa yang namanya bid'ah itu jatuh seperti maksiat. Sehingga mereka syarat, mereka menjelaskan hadis-hadis yang ada kalimat bid'ah dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Mereka berikan contoh ini yang dimaksud, misalnya kalau antum yang sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah, sholat zuhur 5 rakaat itu bid'ah. Nah, ya, padahal ini bisa tergantung kepada kita tafsir. Ya, kalau dia melakukan dengan sengaja, maka itu bisa kufuran. Ya, syariat sholat subuh 2 rakaat, tapi dia tambah menjadi 3 rakaat. Apa unsur dia tambah itu tersebut? Nah, ya, bukan hari itu, bukan sampai di sini bid'ah. Ini sangat kasar bid'ah. Ya, nah, kalau dikatakan ini bid'ah, barulah. Ya, jadi, ya, mereka akan berputar kepada perkara-perkara maksiat yang akan mereka jadikan ini bagian daripada kebid'ahan. Padahal, ya, Islam mengajarkan ada 3 hal, ya, yang inti, yang utama, yang syaitan, iblis dan para tentaranya bersemangat untuk menjatuhkan anak manusia. Sebenarnya ada 6 atau 5, namun yang inti 3, yaitu kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini beda, maksiat sama bid'ah beda. Baiklah itu. Nah, kayak ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diadakan dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd. Ya. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara yang barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusan agama kami, dalam perkara kami, maksudnya dalam perkara agama, malaysa fihi, yang tidak ada tuntutannya, tidak ada contohnya, tidak tahu adanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, maka perkara tersebut, amalan tersebut akan tertolak. Muttafaqun ala sihhati, disepakati atas kepada sahihnya daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, nah. Ai fa huwa mardudun alaih. Yaitu maksudnya apa? Tertolak amalan tersebut. Ya, amalan tersebut tertolak barakallahu fikum. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, perkara tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Akhrajahu Muslim fi sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih. Ya, nah, banyak sekali hadis-hadis tentang bid'ah. Mau dikemanakan? Kalau maulid bukan bid'ah, kalau tahlilan bukan bid'ah, itu bid'ah itu apa? Pasti mereka akan membawa kepada maksiat, kepada perkara-perkara yang disadari itu adalah dosa. Nah, waqala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diadakan. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ Karena maka sesungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah kebid'ahan. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Nah, ya, yang ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya, dari Ibnu Majah, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fi din rahimahumullah. Ya. Inilah perjuangan kita dalam hidup, yaitu apa? Selamat daripada bid'ah. Selamat daripada bid'ah. Ya. Maka barang siapa yang sudah dibukakan hatinya untuk berjalan di atas sunnah, jangan sia-siakan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia di luar sana, kaum muslimin, mereka berkorban, berjuang, mengeluarkan harta untuk jalan di atas kebidahan. Capek mereka siang dan malam beribadah, tapi ibadahnya ibadah yang dibungkus di atas kebidahan. Sia-sia perjuangan mereka. Tertolak perjuangan mereka di sisi Allah. Sadar ataukah tidak sadar mereka? Ya, kalau tidak sadar, harus mereka cari ilmunya. Nanti akan ditanya oleh Allah. Ya. Kenapa kamu melakukan itu? Ya. Oh, saya tidak tahu ya Allah. Saya ingat jalan yang benar. Bukankah kau telah diutus kepada seorang Nabi? Seorang Rasul? Kenapa kau tidak belajar agama yang dibawa oleh Rasul tersebut? Ya. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi dengan alasan kejahilan di hadapan Allah nanti. Tidak ada. Ya. Tidak ada lagi alasan kejahilan. Tidak tahu. Ya Allah, saya tidak paham ya Allah. Yang saya tahu kebanyakan manusia beramal seperti ini ya Allah. Saya ikut-ikut saja. Ada satu pertanyaan yang tidak akan bisa kita mampu bergeser. Ini kita pahami di dunia. Lalu bagaimana di akhir? Bukankah sudah diutus seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengahmu? Engkau mengetahuinya. Kenapa kau tidak mempelajari agama? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwan fil din rahimakumullah, banyak kita bersyukur kepada Allah. Kalau mereka bersemangat di atas kebidahan, kita harus dua kali lipat atau lebih bersemangat di atas sunnah. Karena kita sudah berada di jalan yang benar, mereka berada di jalan yang salah saja bersemangat. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di jalan benar? Nah, berada di jalan yang benar, sudah jelas jalan kita, sudah jelas sabina, kapan kita, tujuan kita. Nah, kuda kita mengarahkan kemana sudah jelas insyaAllah. Jangan sampai kita lemah selamatnya futur atau na'udzubillah bahkan kembali lagi menjadi awam nas. Oh ya, bersemangat dari sunnah sampai ada yang jemput tangan Allah. Istiqamah dari sunnah itu bagai menggenggam bara api yang begitu panasnya. Barang siapa yang bisa bertahan menggenggam bara api tersebut sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jannatul na'im sudah dipersiapkan untuk mereka yang telah berjuang menggenggam panasnya bara api ketika di dunia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas iman, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.